الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخواتي في الله حفظني وحفظكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid dan kita masih pada bab Qul ma syaa Allah wa syi'ta. Ucapan ini adalah kehendak Allah dan juga kehendakmu. Di mana maksudul musannif rahimahullah taala pada bab ini ingin menjelaskan bahwasanya minasyirik atau min anwa' syirik di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala bil alfaz dari sisi pelafatan adalah ketika seorang mengucapkan masyaallahu wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Dan hal itu dikarenakan ucapan ini mengesankan bahwasanya kehendak makhluk itu sama dan setara dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena al-waw huruf waw di dalam lughatul Arab taqtadi al-musyarakah wal-musawah fil-hukum, mengkonsekuensikan persamaan antara yang sebelum waw dengan setelah waw di dalam al-hukum. Maka walaupun ucapan ini pada dasarnya ketika diucapkan oleh seorang muslim misalkan tidak meniatkan dengannya menyetarakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena lafadznya secara zatnya secara lafadznya itu adalah kesyirikan menyetarakan Allah dengan makhluknya awil aks, maka hal tersebut dilarang. Kita sampai pada ucapan al-musannif rahimahullahu taala, qala al-musannif wa lahu aidan ay lin-nasai an ibni abbasin anna rajulan qala ni nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta fa qala aj'altani lillahi niddan bal ma syaa Allah wahda. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu, yakni kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan aj'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikanku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, bal masyaallah wahdah, bahkan ini adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini ketika ada seorang yang mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapan masyaallah wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasul. Yang dimana ketika seorang mengucapkan ucapan seperti ini, terutama seorang sahabi, tidak akan mungkin meniatkan dengannya menyetarakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Rasul. Namun ini jarafi al-alsinah, sesuatu yang ketika itu keluar secara lisan begitu saja. Terbiasa terucap. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini adalah ucapan syirik. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahnya aj'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni ucapan ini adalah ucapan syirik. Wal asl syirkul asghar, dan hukum asalnya syirik al-ashar, yakni tidak sampai pada batasan asyirkul akmar yang menjadikan pelakunya keluar dari al-iman. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ini adalah ucapan syirik, Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada sahabi tadi ucapan yang benar, ucapan yang hak. Kata beliau, bal masyaallah wahdah, bahkan ini adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini memberikan irsyad, bimbingan kepada seorang yang mengucapkan ucapan yang kurang tepat atau bahkan syirik. Dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tepat adalah masyaallah wahdah. Dan dari sini kita bisa petik faedah bahwasanya ucapan yang dibolehkan dalam permasalahan ini yang pertama adalah masyaallah wahdah. Ini adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah ucapan yang paling afdalnya. Menisbahkan segala sesuatu yang terjadi itu semata-mata atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diperbolehkan pula ucapan masyaallah tsumma syaa fulan au syi'ta. Yang kedua adalah ucapan ini adalah kehendak Allah kemudian dengan lafaz tsumma, bukan dengan al-waw tapi dengan tsumma. Tsumma syaa fulan au syi'ta. Maka yang seperti ini pun boleh. Karena pada ucapan tsumma menunjukkan bahwasanya kehendak makhluk, kehendak si fulan ini adalah setelah kehendak Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengonsekuensikan penyamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menjadi syirik. Adapun yang dilarang adalah ucapan masyaallah wa syi'ta aw syaa fulan. Naam. Dan apabila diiringi dengan keyakinan bahasanya memang fulan minan nas itu kehendaknya sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diyakini oleh sebagian orang-orang kuburiyun yang mereka meyakini pada sebagian wali-wali yang mereka anggap memiliki karomat, mereka lahu tasarrufil kaun, mereka mampu untuk mengatur sebagian daerah atau alam semesta. Oleh karena itu kita dapati sebagian orang-orang kuburiyun ketika mereka inda syadaid, ketika dalam kondisi-kondisi genting, mereka justru tidak berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka meminta kepada yang mereka anggap sebagai wali. Ya Abdul Qadir Jailani, ya Aidarus, ya fulan, ya alan. Karena mereka meyakini bahwasanya orang-orang tadi memiliki karomat, mendengar orang yang membutuhkan mereka sehingga mereka bisa menolong. Wala syak hadza syirkun akbar. Dan tidak diragukan lagi, keyakinan-keyakinan seperti ini adalah keyakinan syirik akbar. Naam, karena meyakini bahwasanya hunak mutasarrifil kaun ghairullah subhanahu wa taala, ada keyakinan bahwasanya di sana ada yang mampu untuk mengatur alam semesta atau menguasai, menyelamatkan seorang ketika syada'id, ketika kondisi-kondisi genting dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syirkun fir rububiyah. Baik. Fasyahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab jelas di mana bab ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ucapan masyaallahu wa syi'ta, ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu, adalah ucapan syirik. Menjadikan seorang sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, qala wal ibni majah an tufail au an tufail akhi aisyata li ummiha Qala ra'aitu ka'anni ataitu 'ala nafarin min al-yahud. Qultu innakum la antumul qaum. Laula annakum taqulun Uzair bin Allah. Qalu wa antum la antumul qaum. Laula annakum taqulun ma syaa Allahu wa syaa Muhammad. Thumma marartu bi nafarin min an-nasara. Faqultu innakum la antumul qaum. Laula annakum taquluna al-masih ibn Allah. Qalu wa antum la antumul qaum. Laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Qala hal akhbarta biha ahadan? Qultu na'am. Qala fahamida Allah wa asna alayhi. Thumma qala amma ba'd. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tufail saudara Aisyah dari ibunya. Beliau berkata, kata Tufail, aku melihat seakan-akan aku mendatangi, yakni fil manam, ketika dia bermimpi. Aku mendatangi sekelompok orang dari kalangan Yahudi. Maka aku katakan, innakum la antumul qaum, benar-benar kalian menjadi kaum yang terpilih. Kalau seandainya kalian tidak mengucapkan Uzair ibnullah, Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka mereka membalas, wa antum la antumul qaum, dan kalian pun seperti itu. Kalian betul-betul akan menjadi kaum yang terpilih. Kalau seandainya kalian tidak mengucapkan masyaallah wa syaa Muhammad, ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Tsumma maratu bi nafarin min an-nasara. Kemudian saya melewati segerombolan orang dari kalangan Nasrani. Fakultu, maka aku katakan, innakum la antumul qaum, kalian betul-betul akan menjadi kaum yang terpilih. Kalau seandainya kalian tidak mengucapkan al-masih ibnullah, masih adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun membalas, wa antum la antumul qaum, dan kalian pun seperti itu. Kalian benar-benar akan menjadi kaum yang terpilih. Laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kalau seandainya kalian tidak mengucapkan ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Dan ketika masuk waktu subuh, saya khabarkan terkait mimpi ini kepada orang-orang yang saya beritahu, saya ceritakan. Kemudian aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menceritakannya. Maka Nabi bertanya, "Hal akhbarta biha ahadan, apakah kamu menceritakan mimpi ini kepada seseorang?" Qultu na'am, ya. Qala, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu bersabda, "Amma ba'd." Sesungguhnya Tufail melihat sebuah mimpi dan menceritakannya kepada orang-orang yang diceritakan oleh beliau di antara kalian. Dan sesungguhnya kalian mengucapkan ucapan yang menghalangiku hal ini dan hal itu untuk aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Maka janganlah kalian mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan kalian mengucapkan ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Namun ucapkanlah Masya Allah wahdah. Ini adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini pun semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Illa, kecuali hadis ini berkaitan dengan mimpi yang dilihat oleh Tufail ketika beliau mendatangi segerombolan dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tufail mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut, kalian betul-betul akan menjadi kaum yang terpilih. Kalau seandainya kalian tidak mengucapkan Uzair ibnullah ataupun Isa ibnullah, di mana keduanya, yakni ucapan Uzair ibnullah ataupun Al-Masih ibnullah adalah ucapan syirik dan kufur. Ucapan syirik dan kufur. Maka mereka pun membalas. Orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani tadi, mereka membalas ucapan Tufail. Kalian, wahai kaum muslimin, juga betul-betul akan menjadi kaum yang terpilih. Kalau seandainya kalian tidak mengucapkan Masya Allah wa Sya'a Muhammad. Artinya, di awal-awal al-Islam, ucapan ini belum dilarang. Wasabab, dan sebabnya karena belum turun wahyu. Belum turun wahyu yang melarang hal tersebut. Belum turun wahyu yang melarang hal tersebut. Sehingga Rasulullah SAW tidak berani untuk melarang. Dan ini yufidu faedah, bisa memberikan faedah kepada kita. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mensyariatkan, tidaklah mensyariatkan, melainkan itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah apa yang disampaikan oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hawa nafsunya, dari pemikirannya, bukan. Dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali semata-mata wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Nah, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut di dalam mimpi itu fail mengatakan, kalian wahai kaum muslimin betul-betul menjadi kaum yang terpilih kalau seandainya kalian tidak mengucapkan Masya Allah wa Sya'a Muhammad. Artinya dari sini orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu bahwasanya ini ucapan yang tidak boleh. Mereka paham. Dan itu mereka dapatkan dari kitab mereka. Namun lil asaf, mereka tidak mengamalkan kitab mereka dengan baik dan benar. Nah, kemudian ketika beliau masuk di pagi hari, masuk waktu subuh, beliau menceritakan hal ini kepada beberapa orang. Dan juga mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertahmid, kemudian mengucapkan amma ba'd. Dan dari sini kita bisa petik faedah bahwasanya ketika seorang itu hendak mengucapkan atau hendak berbicara, maka disunahkan untuk bertahmid serta memuji Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan amma ba'd. Amma ba'd. Jika seorang memberikan mau'idhah atau ad-durus atau yang semisalnya, disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian amma ba'd. Ini termasuk sunnah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Tufail melihat sebuah mimpi dan menceritakan kepada beberapa orang di antara kalian. Dan kalian mengucapkan sebuah kalimat yang menghalangi aku untuk melarangnya hal ini dan hal itu. Yang ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau tidak melarangnya dulu-dulu. Qila, dikatakan oleh para ulama bahwasanya sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang ucapan ini walaupun sudah menyebar di kalangan kaum muslimin ketika itu karena belum turun wahyu. Belum turun wahyu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berani untuk mensyariatkan suatu aturan, satu ucapan, satu permasalahan agama dari diri beliau sendiri. Nah, beliau ketika menjelaskan sesuatu wajib dan harus berdasarkan wahyu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil. Akhadna minhu. Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil. Kemudian lanjutannya. Wa akhadna minhu bil yamin. Tsumma qata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil." Kalau seadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kami beberapa ucapan yang tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "La akhadna minhu bil yamin." Maka aku azab dirinya. "Tsumma laqata'na minhu al-watin." Dan akan Allah Subhanahu wa taala putus urat nadinya, yaitu dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang disyariatkan oleh beliau adalah betul-betul wahyu minallahi Subhanahu wa taala. Wa fihi radd, dan dalam ayat ini pula terdapat bantahan kepada orang-orang yang tidak mau mengamalkan sunnah dan tidak berlandaskan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebuah ta'ifah yang disebut dengan Al-Qur'aniyun. Al-Qur'aniyun. Yang mereka melandasi agama mereka semata-mata dengan Al-Qur'an biza'mihim. Gadiban wa zuro. Dan itu dusta. Pada hakikatnya mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an ketika membuang hadis Nabi SAW. Karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat perintah untuk beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahaakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berhenti, jangan dilakukan. Di mana mereka mengamalkan ini? Begitu pula di antaranya adalah sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakan kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Allah, "In kuntum tuhibbunallah." Kalau kalian betul-betul mengaku cinta kepada Allah, "fattabi'uni." Maka ikuti aku. Wajib ittiba' kepada beliau dan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana bisa direalisasikan ketika mereka tidak mengamalkan sunnah Rasul. Naam. Yuhibbukumullah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Naam. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an, yakni dari sisi penetapan hukum. Mithlal Qur'an, kata para ulama, ay as-sunnah. Maka sunnah dalam sisi penetapan hukum itu seperti Al-Qur'an. Itu seperti Al-Qur'an, tidak beda. Naam, oleh karena itu kata Imamul Barbahari rahimahullah taala, "Al-Islamu huwa sunnah, was-sunnatu hiya al-Islam." Islam itu pada hakikatnya adalah sunnah. Dan sunnah Rasul itu Islam. Sehingga dari sini orang yang tidak mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan Al-Islam. Naam. Wa kadzdzaba bil Qur'an, dan dusta terhadap Al-Qur'an. Tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an terlalu banyak ayat yang memerintahkan untuk seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, beriman kepada Nabiullah Muhammad. Kemudian setelah itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, "Fala taqulu," maka janganlah kalian mengucapkan, "Masya Allah wa sya Muhammad." Ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. "Walakin qulu ma sya Allah wahda." Namun ucapkanlah ini semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka munasabah hadzal hadis lil bab wadhih, wadhiha jiddan, sangat jelas di mana dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang mengucapkan "Masya Allah wa sya Muhammad." wasya'a fulan, wasyaita. Namun yang diperintahkan untuk mengucapkan Masya Allah wala. Nah. Kemudian yang berikutnya kita masuk dalam bab baru. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu man sabba dahra faqad adallah. Bab, barang siapa yang mencela waktu, mencela masa, maka sungguh dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Famunasabat hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini atau pembahasan ini di dalam kitab tauhid, maksudul musannif di sini ingin menjelaskan bahasanya di antara perkara-perkara yang menunjukkan kurang sempurnanya tauhid seorang, kurang sempurnanya pengagungan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia mencela waktu. Mencela waktu. Wadhalik, dan hal itu dikarenakan pada hakikatnya waktu yang di situ terjadi padanya banyak hal yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, itu semua terjadi biqadarillahi subhanahu wa ta'ala, terjadi dengan ketentuan Allah. Maka Allah yang mengatur, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Sehingga yang namanya ad-dahr, al-waqt, wa-zaman, makhlukun lillahi subhanahu wa ta'ala, makhluk ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur al-layla wa-nahar, yang mengatur malam dan siang, dan segala sesuatu yang terjadi, baik itu perkara-perkara yang menyenangkan ataukah tidak, itu semua Allah yang mengatur, bukan ad-dahr. Maka ketika seorang itu mencela waktu, yang dicela adalah waktunya. Semisal ucapan, ini hari sial. Misalnya hari ini sial memang. Maka sesungguhnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semata-mata waktu tidak mengatur di situ terkait masalah baik atau buruknya hal-hal yang terjadi di masa tersebut. Itu semua dengan takdir dari Allah. Maka ketika dia mencela hal-hal yang terjadi di situ atau bahkan mencela waktunya, maka dia sama saja mencela yang mengatur, yang menentukan hal tersebut, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terkadang yang semisal dengan ucapan seperti ini yang mungkin muncul di sebagian orang yang terkadang mereka tanpa sadar itu pada hakikatnya semisal dengan ucapan ini. Misal hujan terus, setiap hari hujan misal. Dino-dino udan terus. Gerudan terus wae. Misalnya seperti itu. Yang dicela adalah hari-harinya cuma hujan aja. Ya, ini termasuk sabudar. Ini termasuk mencela waktu. Karena yang menentukan hujan deras ataupun rintik itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan waktunya. Maka ketika dia justru mencela waktu tersebut dan waktu itu tidak ada urusannya, dia diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hujan itu yang mengatur Allah, sama saja dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang mengatur hujan tersebut deras ataukah tidak. Nah, maka ini munasabat al-bab bil kitab tauhid. Maka ini keterkaitan bab dengan kitab tauhid. Bahwasanya di antara bentuk kurangnya pengagungan kepada Allah, kurangnya sikap menerima dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia mencela waktu. Taib. Dan yang namanya ad-dahr. Ad-dahr maknanya adalah az-zaman. Az-zaman awil waqt, waktu. Fil haqiqah ad-dahr awil zaman adalah ni'mah min Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang diberikan kesempatan, diberikan waktu, diatur siang dan malam, itu semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib pada hakikatnya disyukuri. Yang seandainya kalau dia menggunakan waktu-waktu tadi untuk amalan saleh, maka akan memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Baik. Kemudian yang berikutnya kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah taala di dalam bab ini. Qala al-musannifu babu man sabbat dahra faqad adallah. Bab barang siapa yang mencela masa waktu, maka sungguh dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala di dalam daras Qurat Uyunil Muwahhidin, Allah Subhanahu wa taala yata'adza lakin la yatadarrar. Allah Subhanahu wa taala terkadang terganggu tapi tidak termudharatkan. Farq baina anna Allah Subhanahu wa taala yata'adza dengan yatadarrar. Allah Subhanahu wa taala qad yata'adza, terkadang terganggu dengan ucapan-ucapan Ibnu Adam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala fil hadisil qudsi yu'dini Ibnu Adam. Menggangguku Ibnu Adam. Ketika mereka mengucapkan yasubudhar, mereka mencela masa waktu. Namun Allah Subhanahu wa taala ya la yatadarrar, tidak termudaratkan dengan hal-hal tersebut. Tidak termudaratkan dengan hal-hal tersebut. Sehingga farq baina yata'adza bi syai' bi yatadarrar bi syai'. Naam. Kemudian qala al-musannif rahimahullah wa qaulullah ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr alayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengucapkan, yakni orang-orang dahriyun, tidaklah ini kecuali hanya kehidupan dunia semata. Kita hidup atau kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Yakni kita mati karena dimakan waktu. Al-ayah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ucapan ad-dahriyun, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya kehidupan ini semata-mata kehidupan dunia saja, tidak ada kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Mereka mengucapkan ma hiya illa hayatuna dunya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita dunia. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada al-ba'd. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Dan ini pada hakikatnya celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini, yakni ucapan seorang itu meyakini bahwasanya tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia, ini adalah celaan terhadap kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, jin, dan memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutus para rasul untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu tidak ada hari kebangkitan, di mana pada hari kebangkitan tersebut Allah membalas orang-orang yang taat kepada Allah dengan al-jannah, dan membalas orang-orang yang bermaksiat serta kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Mereka mengatakan tidak ada yang seperti ini, maka sama saja mengatakan Allah Subhanahu wa taala membuat dan menciptakan manusia serta jin bahkan alam semesta ini dengan sia-sia. Tidak ada tujuannya. Diciptakan tapi tidak diminta untuk apa-apa. Ketika mengutus para rasul meminta mereka untuk taat kepada Allah, ada yang taat, ada yang bermaksiat. Kemudian setelah itu tidak dibalas. Setelah kehidupan dunia ini selesai, tidak ada yang dibalas sesuai dengan amalan-amalannya. La syak, maka tidak diragukan lagi ini adalah celaan kepada kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mereka mengatakan namutu wa nahya. Kita meninggal, kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa saja. Artinya kita ini mati karena dimakan waktu. Wal munasabah. Dan keterkaitan ayat ini dengan al-bab. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang Dahriun, bahwasanya mereka mengatakan waktu itulah yang akan membinasakan kita, menghancurkan kita, mematikan kita. Dan ini pada hakikatnya sabun lidah. Sabun lidah. Celaan kepada masa ataupun waktu. Merupakan celaan terhadap masa dan waktu. Ia menghancurkan atau mematikan kita, itu masa, waktu. Maka dari sini bisa kita petik faedah bahwasanya ketika seorang itu mencela masa, mencela waktu, maka sama seperti ucapannya orang-orang Dahriyun. Orang-orang Dahriyun yang mereka menisbahkan al-ihlak, yang namanya pembinasaan yang menjadikan manusia itu mati karena semata-mata waktu saja. Baik. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannifu rahimahullah wa fi sahih, dan di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah taala, yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan nahar, wa fi riwayah la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. Dan di dalam hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka hadis ini adalah hadis qudsi. Dan ala qauli rajih, menurut pendapat yang rajih, bahwasanya hadis qudsi baik makna secara maknanya, begitu pula redaksinya, itu minallah Subhanahu wa taala. Fal hadisul qudsi lafzuhu wa ma'nahu minallah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Maka itu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dini ibnu Adam, mengganggu-ku bani Adam, manusia. Yaitu dalam bentuk ya subud dahar, mereka mencela waktu. Wa ana dahar, dan akulah waktu itu sendiri. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengatur malam dan siang. Maka pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terganggu dengan perbuatan manusia. Di antaranya adalah ketika mereka mencela masa, mencela waktu. Ini adalah waktu sial, atau ini waktu yang jelek, waktu buruk, tidak baik. Atau misal ucapan sebagian orang yang mungkin terkadang pernah tersering terucap, dino-dino dan wae. Ini celaan terhadap ad-dahr. Makanya seperti ini mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Lakin Allah Subhanahu wa taala la yatadharrar, tidak termudharatkan sama sekali, lakin yatadharrar. Kama anna Allah Subhanahu wa taala yaqbab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terkadang marah kepada seseorang, kepada satu perbuatan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak termudharatkan dengan perbuatan ataupun orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ketika dia Bani Adam mencela masa, mencela waktu, pada hakikatnya dia mencela Allah. Wa ana ad-dahr, dan akulah waktu itu. Ana ad-dahr. Dan dijelaskan, ditafsirkan dengan setelahnya, uqallibul laila wan nahar. Akulah yang mengatur malam dan siang. Yakni maksudnya ana rabbud dahr. Ana yang menguasai, akulah yang mengatur waktu itu sendiri. Ini maksudnya. Ana dahar ay, aku adalah mutasarrif lidahar, yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki waktu itu sendiri. Maka waktu masa itu diatur oleh Allah, makhluknya Allah. Maka ketika dia mencela waktu, sama saja dia mencela zat yang mengaturnya, zat yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan bukan maksud di dalam hadis ini bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ad-Dahr. Sebagaimana diyakini oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya Ad-Dahr min asma'illah Subhanahu wa taala, termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walakin hadza ghalat. Namun ini salah. Kurang tepat. Ad-Dahr itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya mengandung makna-makna yang mulia. Mengandung makna-makna yang mulia yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna." Dan hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus atau paling bagus, paling sempurna. Sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya pasti mengandung makna-makna yang sempurna, yang menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dahar, masa waktu tidak menunjukkan hal tersebut. Tidak menunjukkan hal tersebut sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil qawaidil muthla. Sehingga maksud dari ana dahar, aku adalah waktu, maksudnya adalah ana rabbud dahar. Ana mutasarrifu ad-dahr. Dan di tafsir yang setelahnya, uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengatur malam dan siang. Fasyahid dari hadis ini jelas. Di mana ucapan seorang ketika mencela masa, mencela waktu, ini adalah ucapan-ucapan yang mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Memiliki aziyah kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin Allah Subhanahu wa taala la yatadharrar bi ayyi syai. Naam, qad yata'adza lakin la yatadharrar. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya dengan lafaz la tasubbud dahr, janganlah kalian itu mencela masa. Fa innallaha huwad dahr. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah sang waktu itu tadi, yakni yang mengatur waktu, yang memiliki dan menguasai waktu. Dan dengan ini walhamdulillah kita selesai dari bab man sabat dahar faqad adallah. Adapun bab setelahnya insyaallah kita akan kaji, kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.